Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kalodhangan dalu punika kita dipun kempalaken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Lan dalu niki pengaosan ngangsu kawruh, alhamdulillah dipun gampilaken saged mapan wonten padepokan Gunung Susang, wonten telatah Dusun Jarah, Kelurahan Banjarjo. Kapanewon Tanjung Sari telatah Gunung Kidul Handayani Ngayogyakarta Hadiningrat. Dados nalika kinten-kinten dinten anggoro kasih nggih Selasa Kliwon kula nampi dawuh saking panjenenganipun Ki Ageng Jarah supados kula ngaturaken pengawasan wonten mriki. Mugi-mugi pengawasan sak mangke saged melampah kanthi sae mboten kirang setunggal menapa. Kados dene padatan kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid lan sampun dumugi kaca suwidak kalih bab ingkang enggal irah-irahanipun babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab addu'a nggih menika ajak-ajak utawi dakwah ila syahadati tumuju marang syahadat la ilaha illallah bilih mboten wonten sesembahan pangeran ingkang anggadai hak dipun ibadai kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Dados sebab niki para jamaah sedaya dipun kaji dipun waos supados kita sedaya niki nggih napa nggih ngestokaken dawuh. Dawuh arupi napa nggih menika ajak-ajak menungso, ajak-ajak titah sawantah supados piyambake pun tumuju marang syahadat la ilaha illallah. Mila pengawasan dalu niki irah-irahanipun jimat kalimat syahadat. Jimat maknanipun nomor siji sing dirumat. Dados kalimat syahadat niki perkawis setunggal ingkang kedah dipun uri-uri, ingkang kedah dipun gatosaken saestu ngungkuli ngeluwi perkawis sanesipun. Salat digateke nggih ning sing luwih digateke menika kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab napa kalimat syahadat niki pinangka inti sarinipun, pinangka werdi ingkang paling utami wonten saklebetipun agami Islam. Wa qaulullahi ta'ala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala menika ayat ingkang badhe kita waos mapan wonten saklebetipun surat Yusuf. Surat Yusuf ayatipun nomor 108. Allah Subhanahu wa taala dawuh kul kandakno he Muhammad hadhihi sabili iki pinangka dalanku ad'u ilallah aku ajak-ajak menungso bali menyang Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ada dasar ngelmu ada dasar kawruh. Dados anggen kita ajak-ajak menungso, ayo cah do bali nyang dalane Allah, ayo cah bali nyang agama Islam. Nggih, niki kedah linandesan ngelmu. Ngelmu niku ngelmu napa? Ngelmu agami. Nek simbah-simbah mastani ngelmu iku angele nek urung ketemu, nek pun ketemu dados gampang nggih, Pak nggih. Dados gampil. Dadi ngelmu iki angele nek urung ketemu, nek pun panggih dados gampang. Ning ilmu niku kathah wonten ngelmu matematika, wonten ngelmu fisika, biologi lan sapiturutipun. Ananging ngelmu ingkang dipun pikajengaken wonten saklebetipun ayat niki ngelmu babakan agami Islam. Ngangsu kawruh agami. Dados Allah Subhanahu wa taala dawuh dumanteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul kandakna Muhammad hadhihi sabili, iki pinangka dalanku, dalane para nabi." Ad'u ilallah, aku ajak-ajak menungso supaya bali marang Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ada dasar ngilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku lan para penderekku. Dados menawi kita sedaya kepingin dados pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih kedah nderek tindak lampahipun Nabi. Tindak lampahipun para nabi menapa? Nggih menika ajak-ajak menungso supados bali tumuju marang syariati Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Lan Allah iku zat kang maha suci, wa ma ana lan ingsun ora klebu minal musyrikin, menika perangane tiyang-tiyang ingkang tumindak syirik. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Yusuf. Ayatipun pinten wau? 108. Nah, para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, saking ayat kalawau kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah wujubul ikhlasi fid da'wati ilallah. Anggen kita sedaya nindakake dakwah niki, ajak-ajak menungso supados wangsul tumuju marang agaminipun Allah, menika kedah linambaran raos ikhlas. Ngajeng-ngajeng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Anggen pripun wong kula niku sanes kiai, kula niku sanes santri kok ngen dakwah nggih mboten saged. Dakwah menika mboten kedah ceramah ngeten niki, mboten kedah napa niki ngaturaken piwulang, mboten kedah maos kitab gundul nggih. Kita sedaya niki saged nindakaken dakwah gumantung utawi jumbuh kalian napa niki? Jumbuh kalian kesagetanipun piyambak-piyambak. Nggih. Kula menawi kula badhe matur nggih, menawi dipun keparengaken matur, nate wonten pengalaman tiyang dakwah niku mengganti cara maem dahar. Nggih. Pripun niku? Kula nate ningali wonten ibu-ibu ingkang sampun sepuh, piyambake pun tunadaksa, dados nek mlampah nuwun sewu piyambake pun pincang ngoten deglok nggih. Mawi krek niku lho kiwa tengen. Nggih tongkat le dikempit ten kelek kiwa tengen niku jenenge napa niku? Asmane napa mriki, Pak? Krek nggih. Nggih sami mriku berarti. Nggih kula mriku. Piyambake pun anggadahi warung, sekul, nggih sadyan sak lawuhipun. Nggih macem-macem. Iku piyambake pun nate ngendi kok, Mas, kula niku nek enten lari pondok jajan ten mriki kula remen. Ning nek sing jajan ten mriki niku nuwun sewu tukang ngamen, lajeng tukang becak, tukang kuli niku kula sedih. Lah kula takin, lah sebabe napa, Bu? Kok nek santri jajan mrene jenengan seneng, nek sing jajan mriki niku nggih tukang ngemis, tukang ngamen, tukang kuli kok jenengan sedih? Sebab kula niteni, Mas. Nek santri lari pondok niku jajan ten mriki nek maem mesti ditelaske. Mboten enten sisane. Kula mbatin pacah nggih kathah lari pondok niku do ngelih kok, Bu, kula. Kula soalé nate ngalami dadi cah pondok nggih. Dadi cah pondok niku jaman kula riyen nggih, kathah le kurang kopen ngoten. Dadi nek jajan dintekke nggih niku wajar. Ning angger sing jajan mriki niku tukang ngemis, tukang napa niku ngamen lan sak piturutipun. Dheweke nek maem mriki dibayar niku dieker-eker tok terus ditilar mboten ditelaske. Sekule niku do utah ten sandinge piring ngoten niku. Lah kula matur melih, lah niku rak pun dibayar ta, Bu, jenengan? Nggih mpun, Mas, ning kula niku lara ati. Nek segole kula liwet sebab kula tangi niku jam kalih dalu. Kula mususi mlaku gedingklangan gitu. Melampahi deglot ngene. Lek kula ulah-ulah niku rekaos. Tiang sanes tesih sare kula pun melek. Bareng mateng gur dieker-eker niku rasane ati kula keloro-loro, ngoten niku. Niki santri le jajan niku ceramah mboten? Mboten ceramah. Ning piyambake pun sampun nindakaken napa? Dakwah ilallah, ajak-ajak menungso tumuju marang syariati Allah Subhanahu wa taala. Senadyan namung maem. Ning anggene maem, anggene pun dahar niku jumbuh cocok kalih piwucale Kanjeng Nabi. Nawi dahar niku ditimbang nggih, terus ditelaske nggih. Nggih syukur bagi mila kula menawi pareng matur malih, ajak-ajak dumateng para jamaah menawi panjenengan sedaya jajan wonten warung nggih ditelaske. Nek kinten-kinten kekathahan nggih, nuwun sewu, Pak, sekule sepalih mawon. Nggih. Sebab panggonane niku sekedhik, mboten kathah. Ditelaske, diresiki, syukur bagi saderenge kundur niku piring sing pun reget niku ditata dados setunggal. Sendoke ditata dados setunggal niku rak sing kagungan warung rak seneng to nggih. Syukur bagi disai sisan jenengan mriku. Dados dakwah niku mboten kedah ceramah. Ning anggen kita sami nindakaken dakwah menika kedah ikhlas ngajeng-ajeng ridanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten ngajeng-ajeng duit, mboten ngajeng-ajeng derajat pangkat lan sak piturutipun, mboten ngajeng-ajeng diparingi pangalem bono dening menungso. Niku mboten ikhlas. Mila wonten ayat kalau dipun ngendikaken hadhihi sabili ad'u ilallah. Nggih menika ajak-ajak bali manyang marang Allah, mboten ajak-ajak nyoblos lan sak piturutipun. Sanian ingkang angka kalih, yajibu wajib hukumipun antakuna dakwatu dakwah menika ilallahi ajak-ajak tumuju marang Allah qaimatan alal hujjati wal burhan. Dakwah tumuju marang Allah menika kedah linandesan ngelmu, kedah ada dasar kawruh. Ngelmu niku napa? Ngelmu menika ayat Al-Qur'an, ngelmu menika hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nang wonten dusun-dusun kondange Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nate ngendika, "Kullul ulumi siwal Qur'ani masghalatun illal haditsa wa illal fiqha fid-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin." Kulul ulumi saben-saben ngelmu siwal Qur'ani sakliyane Al-Qur'an masgholatun niku mboten maedahi. Nggih masgholatun niku paedahe kurang. Ilal haditha kejawi ilmu hadith wa ilal fiqha fiddin lan kejawi ngangsu kawruh agami. Al ilmu kang den arani ilmu iku maqala fihi haddatsana sing wonten tetembunganipun haddatsana. Niku kang dipun wastani sanad nggih. Aku diwenehi ngerti dening guruku. Niku sing diarani ngelmu. Kowe entuk ngelmu kok ngendi? Saka guruku. Lah niku bener. Kowe entuk ngelmu kok ngendi? Saka wangsit. Niku mboten bener. Nggih, sebab wahyu niku sampun pedhot. Ingkang saged nampi wahyu saking Allah menika namung para nabi. Nek menungsa lumrah kok entuk wisik dawuh aku kongkon tapa brata 40 dina niku senes saking Allah. Nggih, ning saking sinten? Napa saking malaikat? Mboten mungkin. Niku saking syaitan, saking setan asalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Terus dugi pun di wau. Wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Ewon dene ngelmu-ngelmu sanesipun menika asalipun saking wisik-wisikipun setan. Menika pengendikanipun Imam Syafi'i ngoten niku. Dados ilmu ingkang dipun betahaken sederengipun kita nindakaken dakwah menika ilmu agami. Salisan sebab naik piantun nindakaken dakwah mboten linandesan ngelmu mengke kathah bubrae tinimbang becikipun. Kathah rusake tinimbang saenipun nggih. Liripun dos pundi niku contone pripun nggih? Nggih mboten sangrembug perkara agama mawon nggih nek jenengan ngarit. Terus ningali Pak Dokter niku bedah wetenge pasien nggih. Enten piantun ingkang sakit dioperasi dibedah wetenge. Ngagem pisau blerek niku lho. Jenenge peso napa kula nggih mboten pati dong nek kula biasane mbeleh sapi nggih Victorinox ngoten. Nek nggih bedah wong mboten ngerti. Bisturi napa napa nggih. Lah jenengan ngarit kok. Dokter iso bedah wetenge wong aku ya iso tak bedah nganggo aritku. Mboten nganggo ilmu kinten-kinten waras napa bablas niku. Nggih, sing dibedah wetenge waras napa bablas? Bablas. Sebabe napa kan padha-padha le bedah. Bentene napa niku? Pak dokter kalih pak ngarit niku. Ya? Pak ngarit ngelmune ngarit tak? Mboten nate bedah wetenge wong. Semanten ugi perkawis agami menawi kita sedaya nindakake dakwah mboten linandesan ngelmu niku bubrahe langkung kathah tinimbang saenipun. Dados ajak-ajak menungso tumuju marang agaminipun Allah kedah linandesan ngelmu. Carane entek ngelmu pripun Mas? Nggih ngaji ngeten iki, tengok-tengok ngeten iki. Tengok-tengok telaten nggih, wekdalipun dangu maos kitab ngantos dumugi khatam dipun lajengaken malih terus supados kita pinaringan ngelmu ingkang manpangat. Ingkang angka 3 Dugi pun diwau nggih. Kok malah blandang niki kene iki kitab nek PDF nggih ngeten niki lho, cilakane niku. Ilang-ilang mawon. Wujubul bara'ati minasyirki wa ahlih. Kita sedaya niku kedah ngadoh melayu nebih saking tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Manembah dumateng Allah ning nyambi manembah dumateng sakliyane Allah. Nyuwun rejeki dumateng Allah ning ya nyuwun rejeki marang sakliyane Allah. Napa niku demit, napa niku setan, napa jin, napa sing bau reksa. Menawi umat Islam nyuwun rejeki manembah ngibadah pasrah bongkoan tawakal namung dumateng Allah. Ayatipun pundi niku lha mloho cetha wela-wela ketok mata wonten suratul Fatihah kita waos saben dinten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah. Anggen kula salat, anggen kula zikir, anggen kula sedekah, anggen kula ngaji niku krana paduka. Kunjuk kula aturaken dumateng paduka toktil. Wa iyyaka nasta'in. Lan namung dumateng paduka kula nyuwun pengayoman. Dados nek nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yen enten wong nyuwun pengayoman dumateng sakliyane Allah kedah dipun tilar. Enten wong manembah dumateng sakliyane Allah kedah dipun tilar. Sebab dheweke nembe mboten nderek tindak lampahipun para nabi lan rasul. Nika piwucal angka 3. Ingkang angka sekawan la yasihul amalu amal ngibadah niku mboten sah. Mboten saged dipun tampi dening Allah illa kejawi muafikon jumbuh cocok lima marang apa-apa ja'a ingkang dugi bihir rasul saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lir katosipun ngeten, sedanten ngamal ibadah kita sedaya niki kudu cocok jumbuh kalih piwucale Kanjeng Nabi. Salat nek salate mboten jumbuh kalih salate Nabi, mboten dipun tampi. Lah terus salate sing jumbuh kalih Nabi niku pripun? Ngaji. Ngeten niku. Donga nek dongane mboten jumbuh kalih pendongane Kanjeng Nabi, mboten dipun tampi. Nila Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mapan wonten pinten-pinten kitab nggih antawisipun Syarah Arba'in Nawawiyah niku sampun nate maringi piwucal. Bilih al-ibadat yajibu yajibu an takunal ibadatu muafiqatan li syariatil Islam fi sittati umur. Sedanten pangibadahan niku wajib hukumipun jumbuh kalih syariat wonten 6 perkawis. Nggih. Wonten napa nggih jumbuh kalih syariat babakan cacahipun. Dadi nek salat subuh niku nggih 2 rakaat. Ampun salat subuh 4 rakaat. Aning kula sregep kok. Lah senajan sregep malah ora ditampa niku. Nggih mboten. Jenengan kan damel kendi kalih pabrik. Pak, sedina pokoke jenengan gawe 5 wae engko tak bayar. Wo kula sregep tak gawe 10 niku malah diunek-unekke juragane no. Wong kon gawe 5 kok malah gawe 10. Nggih mboten. Terus jenengan dodol mie ayam. Pak, kula pesen mie ayam kalih. Wo aku sregep kok Mas tak gawe 20. Nah malah dipisui sing tuku no. Ora sida dibayar gitu. Duit kula iki mung sedengge loro, malah gawe 20. Dadi cacahe ngibadah kudu cocok. Terus napa meleh nggih? Wayahe nindakke ngibadah nggih kudu cocok. Nek salat ngisak nggih udakara jam 7 ngoten. Salat ngisak kok jam 3 bengi. Kuwi salat apa niku? Niku salat tahajud mboten salat ngisak gitu. Napa salat zuhur iku jam 5 sore. Salat zuhur jam 5 sore nate tumon. Mboten nate to nggih? Nek enten wong salat zuhur jam 5 sore niku wong weng niku. Mboten pati waras niku gitu. Mboten dipun tampi salate. Dados cacahe wekdalipun terus tata caranipun ngibadah nggih kudu cocok. Nggih. Carane sujud nggih, carane wudu niku sing dikumbah napane riyin niku kudu cocok. Nggih, wudu kok ming ngumbah tangan ro sikil tok. Raine ra dikumbah. Lah cek keringeten kok ndak gosong ngoten niku. Nggih wudune mboten badhe dipun tampi dening Allah. Napa niku? Cacahe wekdalipun, tata caranipun, terus papan panggonanipun. Nek salat niku tempat pundi? Enten masjid. Nggih jenengan salat ten kuburan niku mboten pareng. Salat kok ning kuburan mboten pareng. Nek salat ten ngalas pareng mboten? Pareng nek pas nembe golek kayu nggih tebih saking masjid entene temreku nggih wudu ten ngalas mboten napa-napa. Sak uger ngalas sing kagem surat niku resik saking barang-barang najis nggih. Wong cetha-cetha nek telek lencung ten mriku nggih enten tai besu ten mriku kok salat sujud ten mriku mboten pareng. Nggih, sebab niku napa panggonan ingkang reget. Ingkang angka gangsal napa nembe nggih. Sebabipun sebab ibadah menika kudu cocok. Contohnya melebet masjid, iku salat kalih rakaat. Dipun wastani salat tahiyatul masjid. Ning nek jenengan mlebu lapangan, ku salat 2 rakaat. Lho ngopo kok salat 2 rakaat tahiyat lapangan? Lah niku mboten enten niku. Mboten dipun tampi. Nggih. Tahiyat kuburan mboten enten. Ten kuburan kok enten salat tahiyat kuburan. Terus jenis ibadahipun. Jenis niku pripun liripun ngaten, naik sampun dumugi dinten Idul Kurban, kaum muslimin tidak akan meragat satu kewan kurban nggih. Sing diperagat niku jenise kewan niku kudu jumbuh kali syariat Islam. Min bahi matil an'am saking kalanganipun satu kewan ternak, rupi lembu, maeso, nggih, mendo utawi unta menawi wonten. Mboten wonten nggih rasah maksa-maksa. Ning nek jenengan anggadai pepinginan mas kula niku benjang Idul Adha gandeng kula angsal rejeki kathah, kula ajeng meragat jaran ajeng kula beleh nggih kurban. Jaran niku rak halal iwake nggih. Sanjange nggih saged kangge jamu mboten nggih. Niku pareng napa mboten? Kula takin kali para jamaah. Pareng mboten, Pak? Jenengan kurban beleh jaran niku pareng mboten? Mboten pareng, Pak. Nggih. Senadyan jaran niku hukume halal ning mboten pareng, jenengan mboten entuk ganjaran malah entuk dosa. Sebab jenise kewan niku nalisir, mboten cocok, mboten jumbuh kalih kewan ingkang dipun dawuhaken dening syariat Islam. Dadi ngibadah niku mboten modale, mboten paitane minggu, sing penting ikhlas apik, mboten ngoten. Ikhlas apik ning nek mboten cocok kalih syariat, mboten bari dipun tampi. Iwu calengkang pungkasan wujubu tanzihillah, wajib hukumipun menika nyucikake Allah Subhanahu wa taala amma la yaliqu bi jalali, saking sedanten sifat-sifat sing boten pantes kagem Allah. Nggih. Contonipun apa sifat sing boten pantes kagem Allah? Contonipun sare, contonipun kagungan putra niku boten pantes. Ning nek kanggo menungsa pantes mboten? Sare niku lah pantes nek mboten pantes napa jenengan ora tau turu. Sak lawase urip niku rak nggih pun sare bolak-balik to nggih. Dadi nek enten menungsa sare niku pun lumrah nggih mboten. Ning nek Gusti Allah sare niku mboten lumrah. Mila Allah ngendika wonten ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah menika mboten anggadai raos ngantuk. Allah menika mboten gadai raos kepengin sare. Niku wajib dipun Allah menika dipun sucikan saking sifat-sifat sing mboten sae. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, salajengipun kita badhe maos setunggal hadis. Janjenipun hadisipun mboten namung setunggal, ananging wektalipun mboten panjang nggih, dados kita badhe maos setunggal mawon. Wa an ibni Abbasin lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi Allah paring ridho kagem kekalihipun, anna bilih Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma nalika ba'atha ngutus Mu'adzan sahabat Mu'ad. Dados nabi niku kagungan setunggal sahabat asmanipun Mu'ad bin Jabal. Mu'ad putranipun Pak Jabal. Ilal Yamani tumuju marang negara Yaman. Dados nabi niku nate dawuh dumateng Mu'ad bin Jabal, "He Mu'ad, kowe anggonmu ngangsu kawruh marang aku wis cukup dina iki. Mila mula saiki kowe tak utus tak dawuhi supaya dakwah nyang negara Yaman, nang negara asalmu. Kowe mbiyen asalmu saka negara Yaman, kowe ngangsu kawruh ngaji ana kene wis cukup." Mula saiki kowe mulia nyang negaramu. Supados nindakake apa wau? Dakwah, ajak-ajak warga Yaman diajak mlebet agami Islam. Mila kula nek sowan mriki niku kula nggih radi kaget nggih. Ing ngatasene ning gunung nggih, Cedak watu adoh ratu kok enten masjid gilar-gilar semanten iki. Gek riyen sing mula bukane agama Islam ten mriki riyen sing ajak-ajak warga mriki mlebu Islam niku sinten ngoten lho. Kok ya iso tekan mriki ngoten lho. Sinten Pak kinten-kinten. Ngapa enten Ki Ageng Jarah mriki riyen. Mboten enten nggih. Kula nak taken kali simbah-simbah Mbah Buyut niku ya ora ngerti lho, aku mbiyen ya wis Islam kok mbah-mbahku ya wis Islam mbiyen. Nggih, mongko Islam niku asale saking papan ingkang tebih niku kok saged nyebar sak ngalam donya. Pinangka bukti Islam niku estu-estu asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu Nabi maringi pitutur kesaenan dumateng si Mu'ad bin Jabal. Semantan ugi kita sedaya para jamaah nalika utus menungso lekwe lungoro no lekwe luongoro saine sak derenge mangkat niku dipun tuturi langkung rumiyin. Bapak ibu kang mas mbak yu kagungan kerso badhe ngunduh mantu nyebar ulem niku nggih diweling kale sing ulem-ulem niku. Engko kowe ning dalan kudu sing ati-ati nggih uleme diaturke kanthi sing becik nggih. Ora gradag-gruduk nek kula nuwun ya sing ngandhap asor nglembah mana. Apa meneh karo wong sing luwih tuwa, ora cenanangan. Masrahke ulem kok karo kelepas-kelepus ora patut nggih, ora pantes tinulodo lan sak piturutipun. Ngaten ta nggih? Bapak ibu nai putrane badhe kesah teng Jakarta, dituturi apa ya? Wis gak lunga kono rasah kokean rembuk napa ngoten? Dituturi mboten, Pak? Senadyan angel temen tuturamu ning tetep dituturi nggih mboten? Nabi nuturi sahabat Mu'ad bin Jabal, innaka hey Mu'ad, innaka tenane siro iku takti bakal teko kauman marang sewijining kaum min ahlil kitab, seko perangane ahli kitab. Ahli kitab niku sinten? Ahli kitab niku tiang-tiang Yahudi lan Nasrani. Wong sing agamane Yahudi, wong sing agamane Nasrani. Mu'ad, tenane kowe iki sesuk calone bakal teko marang sewijining kaum sing duweni kapercayaan Yahudi lan Nasrani. Fal yang kun mula awwala ma tad'uhum ilaihi, perkara sepisan sing tok napa nggih? Tad'uhum ilaihi, sing tok dadekake nggih, napa nek kula matur kula ora direkoso nek nerjemah kene iku. Perkara sepisanan sing tok menungso tok ajak-ajak iki. Syahadatu alla ilaha illallah kuwi kudune syahadat la ilaha illallah. Dadi piwulang nomor siji sing tok aturke marang warga Yaman kuwi syahadat la ilaha illallah. Aja diajari salat, aja diajari poso, aja diajari zakat, sedekah aja. Ning perkara sawiji sing tok wulangake marang warga Yaman iku kalimat syahadat la ilaha illallah. Ngaten niku pituture Kanjeng Nabi. Piwelingipun Nabi dumanteng sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa fi riwayatin wonten hadis sanesipun dipun sebat ila an yuwahhidullah. Nggih. Perkara siji sing tok wulangake supaya warga Yaman iki nunggalake Allah Subhanahu wa taala. Mangertosi napa ta niku piwulang tauhid. Mila pengawasan niki saben malam Ahad niki rak ngrembug piwulang tauhid kagem kaum muslimin. Dados pengawasan niki janjane ngestokaken dawuhipun Nabi. Nabi niku nek ndawuhi wong-wong sing do dakwah kuwi perkara siji sing diwulangake iki perkara syahadat. Sebab rukun Islam niku gangsal to nggih. Sing nomor siji napa? Syahadat, mboten diajari salat riyin. Bapak-bapak, ibu-ibu nek kagungan putra niku diwulang nggih, diwuruk supados ngendikake kalimat syahadat. Pun mulai ngomong niko, nggih, niku diwulangi la ilaha illallah. Mungkin nek pun mati wulangi nggih napa? La ilaha illallah. Enten wong sentik-sentik sakaratul maut badhe sedo niku dipun wucal kalimat syahadat. Jadi lahir ceprot diwulang kalimat syahadat, ajeng mati diwulang kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat niku penting mboten kinten-kinten. Estu-estu penting. Mila Nabi le nuturi kowe aja menehi piwulang babakan salat, aja menehi pulang niku wae weduse digrenengi kok saiki njur mempeng kaya wong digaji wae. Mboten napa-napa malah gayeng gitu. Pengen melu ngaji. Dugi pundi, Bang? Fa inhum ata'u kalidzalika, nek warga Yaman wis gelem turut runtut manut marang kowe. He. Mu'ad bin Jabal, nek wis gelem syahadat la ilaha illallah, nek wis gelem nunggalake Allah, ngibadah nika namung dumateng Allah taktil. Fa'alimhum wene ana piwulang marang warga Yaman annallaha menawa Allah iku iftarada majibake alaihim marang dheweke khamsa salawatin, salat gangsal wekdal. Dados sak sampunipun dipun nggih paringi piwucal babagan kalimat syahadat, bilih kalimat syahadat niku kedah dipun dadosake jimat nomor siji sing dirumat. Sedanten perkara-perkara ingkang saged ngerusak kalimat syahadat kedah dipun tilar, kedah dipun singkiri, kedah dipun tebi. Nggih. Napa niku nggih tumindak kesyirikan niku, niku saged marake syahadate awake dhewe gotang. Saged mbredel, malah-malah saged ical babar blas. Nggih. Yelo Nabi le maringi pitutur dumateng sahabat Mu'ad niku, pokoke angka siji sing tok wulangake marang warga Yaman kuwi kalimat syahadat. Nek wis gelem nembe diwenehi puluk piwulang babakan apa? Salat gangsal wekdal, caranipun salat nggih. Salat niku kawiwitan takbiratul ihram, lajeng maos doa ul istiftah, lajeng maos suratul Fatihah nggih, surat ingkang cekak aos, sak lajengipun takbir rukuk lan sak pituritipun diwenehi piwulang babakan salat. Dawuhipun Nabi fi kulli yaumin wa lailatin, sedina sewengi gangsal wekdal. Salatipun napa? Subuh, zuhur, asar, maghrib lan isya. Fa inhum ata'u kalidzalika, nek dheweke wis anut runtut marang sira Mu'ad, wis gelem manut marang sira, fa alimhum wene ana piwulang annallaha menawa Allah iku iftarada alaihim, majibake marang dheweke sedekatan sedekah sedekah dono driyah. Dono driyah mboten dono kasino. Dono driyah niku nggih sedekah niku lho. Zakat mal, zakat fitrah, sedekah, infak lan sak pituritipun. Tukhadhu sing dicupuk min agniyaihim, saka perangane wong-wong sing sugih blegedu. Sing turah bondo niku lho. Nggih niku dipendhet bandane. Mboten sedanten, nggih. Perangan alit bandanipun dipun pendhet, faturaddu ila fuqaraihim, banjur diparingake marang wong pekir miskin. Tiang-tiang ingkang mboten gadah, tiang-tiang ingkang mboten kagungan. Ngoten niku. Niku mungkin mabur melih mboten nggih bondene, Pak. Nuwun sewu dipun cepeng dilebetaken pakunjaran mawon mengke kajenge mboten. Ngelilipi moto. Nggih. Niku nek ibu-ibu mbak-mbak gila lho nyepeng bondene. Sambar nilan napa-napa niku. Fa inhum ata'uka lidzalika, menawa wis gelem padha mbayar zakat sedekah lan sak pituritipun, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kuwi aja nganti njupuk bondo sing paling becik sing diduweni dering warga Yaman. Dados para jamaah sedekah niku mboten dipendhet saka bondo sing paling disenengi mboten. Bondone menungsa niku rak emas picis raja brana raja kaya niku rak pinten-pinten nggih. Wonten sing paling diremeni, wonten sing tengah-tengah, wonten sing mboten pati aji. Nggih. Wong mendo semanten ugi, mendo niku wonten sing awis, wonten sing sedengan, wonten sing mendo ingkang mirah. Nek mendo sing mirah niku contohnya mendo napa nggih, Pak? Sing pripun mendo mirah niku? Sanglir nggih. Sanglir majer niku mirah nggih. Majer. Nek sing awis nggih sing gagah gedhe dhuwur pideksa, suwune gedhe awake lemu, cemekel nika. Ning nek sing sing sedengan nggih mendo kacangan niku ya nggih. Kacangan sing kemanggang niku lho, semate napa. Semate kemanggang semunduk niku lho. Dadi nek disate iki pun enak, dipanggang pun jos ngoten niku. Niku kemanggang. Lah sing dipendhet sing kemanggang niki, sing semate niki. Nggih, nek sing larang-larang niku mboten parang dipendhet dawuhe Nabi. Jenengan panen niki, jagunge enten sing kualitas A, B, C. Niku sing dipendhet nggih sedekah sing pundi? Sing B, Pak. Mboten parang bondone menungsa sing apik-apik dipilehi dienggo. Nggih dipendhet dening Mu'ad bin Jabal sing apik-apik dijukuki niku mboten parang. Ning sing kualitas napa? Sing tengah-tengah nggih, menengah. Nggih, wattaqi lan ngati-ati sirahe Mu'ad dakwatal madlum, pendungane menungso sing disia-sia. Sing diladai. Pirsa diladai, Pak? Diladai ning napa? Dice, dinakali, Pak. Diladai niku. Nggih, dadi menungso niku nek diladai terus dheweke ndonga niku dongane mandi kepati-pati. Mila Nabi le ngendika pripun? Mu'ad kowe ngati-ati yo saka pendungane menungso sing disia-sia sing diladai. Sebab pendungane wong sing diladai niku mandi kepati-pati. Malati ngendikane simbah niku. Mila ampun seneng tumindak daksia marang tiyang sanes. Nggih bengi-bengi pamite nguyuh ora ngerti nyangking pacul. Patoke tanggane dikeduki. Didogari patok lemah niku lho, Mak. Didogari dileh sekilan. Lumayan sewengi sekilan. Orang wengi rongkilan, nek seminggu kan cukup nggo mendem aku. Na'udzubillah min dzalik. Mila Nabi niku ngendika, "Man sapa wonge ghayyara manaral ardi shibran." Sapa wonge kumawani ngutik-utik ngowah-owah patoke lemah senadyan mung sakilan, tuwiqahu ala sab'i ardina, dheweke bakal di napa niku? Dijebleske, diuruki, dimbleki tujuh petala bumi, jagat sapi itu. Niku korupsi lemah sekilan. Jagat lapis pitu niku dicepeng dibrukke awake dhewe. Nek awake dhewe kumawani napa? Ngabuk lemahe tanggane senajan namung sekilan. Nggih, na'udzubillah min dzalik. Napa lemah sekilan niku napa dibeto mati to Pak kula taken. Gawa mati mboten? Mboten. Awake dhewe mati niku butuhe ming 1 meter kali 2 meter. Mpun niku tok. Lemah, sawah, poman, mboten dibetoman, mati. Sing ngancane nggih mung napa niku? Gombal mori niku. Mori niku kula taken enten kantongane mboten. Enten kamplekane mboten. Mboten enten. Niku pinangka napa to? Pinangka tandha pilih awake dhewe mati mboten sangu duit. Ora sah dikantok, mboten enten kantongane. Nggih, mila mboten sah drembo-drembo, mboten sah serakah-serakah, nggih. Rezeki peparingi Allah sing halal niku pun cekap barokah di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lajeng Nabi dawuh malih fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sebab antawisipun tiyang sing disia-sia, sing diladai kalian Allah Subhanahu wa taala niku mboten wonten pepalang sing misahake dheweke niku. Nek awake dhewe ndonga dumateng Allah niku wonten pepalang. Pepalange napa dosa. Aku lan niku ndongan dremimil saben dinten kok mboten dijabak. Lah dosane nggih cek mlaku terus mawon. Ndonga jagat lan sak isine. Sing nyipta menungso. Allah dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis-hadis ingkang sahih. Ganjaran dosa menika wonten. Nggih. Enten masyarakat mawon mboten sah ngenteni sesuk ten akhirat nggih. Enten masyarakat niku nek tumindak maksiat, tumindak nalisir saking wewaler iku rak mesti nampa pau hukuman to nggih. Sing nyolong bandane tanggane konangan ditutuki. Ning nek sing tumindak kesaenan, asring dono driyah, mesem guyu, grapyak semanak kalih tiyang sepuh nggih. Ngajeni lan sak piturutipun. Niku ditutuki napa diacungi jempol? Diacungi jempol ditresnani tiyang kakah. Lah niku lho ganjaran ngoten niku. Semanten ugi gesang ten ngalam donya, nindakaken salat gangsal wekdal, pinaringan ganjaran. Kapan niku benjang unduh-unduhane? Jenengan macul gedeng keluk, kowe digaji apa ora? Gaji. Rupane apa embuh? Ha ora ngerti rupane kok gelem macul sebab aku percaya engko sore nampa gaji. Kowe kok salat dengklak dengkluk ngopo? Aku percaya ganjaran. Kapan lehmu nampa? Sesuk nek pun mati. Ngoten ta nggih? Alah wegah macul endi gajine ra enek. Engko sore ya ora percaya. Nek saiki ngono ya aku agak percaya. Ha pilih tepas-tepas wae. Bareng sore kancane sing macul gedengklukan nampa gaji dheweke meringis nyelekutis imbas imbis. Sesuk niku sing sami nindakake salat manembah dumateng Allah nampa ganjaran dheweke meringis nyelekutis imbas imbis. Mboten nampa ganjaran nampa pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala. Mila salat gangsal pun 2 kilo, gek 2 kilo mas 2 kilo niku anting-anting loro kayak sepasang sing mriki sekilo mriki sekilo disinggahke ten sentong niku pun disimpen dangunipun setahun niku kedah dipun wedalaken zakat kalih 0,5% saking 2 kilo niku disedekahke. Iku dipun wastani zakat mal. Nek pun mencapai nisab, ning nek dereng nisab mboten wajib zakat. Lajeng annazakata la tudfa'u lil kafiri, zakat menika zakat mal niku mboten pareng dipun paringake dumateng tiyang kafir. Ning nek sedekah pareng. Enten wong kafir ngelak, Pak nuwun sewu kula ngelak luwe, kula saking tebih mampir ngeyop mriki. Jenengan damelke wedang, jenengan caosi daharan unjukan pareng mboten? Pareng niku sedekah, sing mboten pareng niku zakat mal sing wau. Niku mboten dipun apa niku keparengaken ada dasar ingkang dipun serat wonten mriki anna zakata la tudfa'u lil kafir. Sabian ingkang angka 7 anal fuqara min ahli zakah. Tiang-tiang pekir, tiang-tiang miskin ingkang tansah kekirangan menika piyambakipun dipun keparengaken pinaringan zakat. Malah kedahipun zakat niku nggih. Kagem tiang-tiang fakir lan miskin nek pun sugih niku mboten betahaken zakat. Terus dipun sebataken mriki melih la yajuzu niki kula lumpati mawon nggih. Pun jampiten niki Mas Bian. 9 kirang gangsal 15 menit. Kula lumpati mawon mungkin ndak mboten cekap. La yajuzu daf'uz zakati lil aghnia. Zakat niku mboten pareng dipun bayaraken dumateng tiang-tiang sugih. Kudune wong sugih niku sing bayar zakat ora kok malah njaluk zakat. Nggih, ngendel-ndelke tupeh napa nggih urip ten desa senadyan pun sugih niku malah pintere rajamak niku nindakake jurus andalan. Krida lumaing asta. Napa niku krida lumaing asta? Ngeten iki lho. Ah niku jenenge krida lumaing asta. Nggih. Keahlian menengadahkan tangan niku krida lumaing asta. Kemengko piyambak pun sugih blekedu pun mboten bayar zakat malah asring krida lumaing asta. Menika mboten prayogi, mboten dipun keparengaken. Nggih tiyang-tiyang ingkang sugih niki kedah pono ing pamawas kedah sadar nggih bilih bondo sing diparingake Allah dumanteng piyambakipun niku dudu duweke dheweke dhewe. Niki wonten hae tiyang-tiyang fakir miskin kedah dipendhet diwenehke fakir miskin. Ora kok ulah ku bondo le golek-golek aku dhewe anggonku pinter dodol anggonku pinter nyambut gawe mboten senadyan jenengan pinter dodol pinter nyambut gawe nek Allah mboten maringi rejeki mboten badhe angsal rejeki. Ngoten niku. Ngantos mboten pareng zakat niku diparingake dumateng tiang-tiang ingkang sugih. Terus napa mleni niki wau? Tahrimu akhdhi zakati min khiyaril mal. Ing mboten pareng mendhet zakat saking bondo sing paling larang kados dene kula atur kiten ngajeng kala wau. Wa inna ma yu'khadul wasat. Ananging zakat niku mal niku dipun pendhet saking bondo ingkang sing pripun wau? Sing tengah-tengah mboten pareng mendhet bondo sing paling apik dhewe Mas Picis Raja Brana sing kinclong-kinclong niku sing dipendheti mboten pareng. Tahrimu dzulmi bi jami'i anwa'ihi tumindak dak sia-sia lan zalim. Menika mboten pareng. Arupi napa kemawon? Arupi pengendikan sing zalim nggih tumindak sing zalim menika mboten pareng. Grenengi tangga nggih, gibah. Terus napa melih ngapusi? Nggih tombak cucuan niku seneng adu-adu niku lho, provokator niku lho. Menika ugi kelebu tumindak zalim. Nggih nyolong bandane liyan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baina ibadi." Tenane aku kuwi wis gawe haram tumindak dak sia marang aku dhewe. Nggih, lan ingsun dadekake tumindak dak sia iku haram tumrape para titah. Jadi Allah niku mboten mungkin tumindak dak sia. Mila Allah Subhanahu wa taala ngawisi menungso tumindak tumindak zalim. Senadyan marang satu kewan para jamaah. Niki cempe sing kemalan niku mboten pareng diladai disia-sia. Cempe kok kemalan tak plester lambene sisan mboten pareng. Nek jenengan nekat mungkin jenengan ganti di plester lambene. Nginjang ten akhirat niku. Nggih. Wonten ayat sanesipun, wonten hadis sanesipun Nabi dawuh, innallaha tenane Allah iku qad katabal ihsana ala kulli syai. Wis netepake tumindak becik marang sekabeh perkara. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nek sira mateni patenana kanthi cara sing becik, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. menawa sira mbeleh meragat satu kewan kurban kudu dibeleh kanthi cara sing becik. Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Gamane digawe landhep, kewane digawe kepenak. Mboten parang diekek-ekek, nek gamane kurang landhep dipun asah langkung rumiyin. Tumindak dosa marang satu kewan mboten pareng, napa melih tumindak zalim marang sami-sami menungso. Menika langkung mboten paring melih. Ingkang pungkasan istijabu da'watil madlumi, pilih pendungane wong sing disia-sia niku mandi kepati-pati diijabah disembadani dening Allah. Wa in kana fajiran, senatian sing donga niku wong sing jahat, wong sing ahli maksiat, tukang mendem niku, tukang mendem, gaweane mendem, gaweane main, bar niku jenengan nutuki kanthi mboten enten alasan sing dikeparengake wong tumindak. Napa niku zalim niku rak maksiate dheweke marang Allah. Apa nek tukang mendem iki terus awake dhewe pareng nutuki? Pareng mboten? Wah, gandeng kae wong tukang mendem omahe tak patakane watu ngen bolong gendenge. Nek udan men kudanan, mboten pareng. Nek sing tukang mendem niku pun disia-sia, dizalimi terus dheweke ndonga ya Allah, sing nyia-nyia kula muga-muga sikile pentor ya Allah. Wah niku dijabah dening Allah. Sikile digawe pentor, na'udzubillah min dalik. Milo ngati-hati tumindak zalim dumateng tiang sanes. Jenengan tumindak zalim seneng ngati ne, wah aku ampuh, aku nengkene sing paling sekti, tak tutuki raine sing wani karo aku. Jenengan seneng, jenengan dalu sare, neng sing ditutuki mboten saged sare. Salahku apa, dosaku apa kok aku ditutuki? Salahku apa kok omahku dirusui? Kok lemahku kok jur di kelang-kelong wae seben bengi? Jari yang gerbengi pamiting wuyuh ra ngertian dokeri patok lemah. Salahku apa? Ya Allah, sing dokeri patok lemah kula niku. Nggih, mang paringi pentor sikile ya Allah. Wah niku mandi. Nggih, mila ngati-ati dumateng pendonganipun tiang-tiang ingkang disia-sia. Napa malih sing disia-sia niku tiang sepuh saya mandi melih niku. Para jamaah, para bapak, para ibu, saya ingkang lenggah wonten padepokan ini gunung Sungsang mriki, utawi ingkang nembe mirsani siaran pengawasan dalu niki, mangke bibar niki kula aturi mirsani wonten YouTube nggih, wonten video bocah kera dari Gorontalo. Judul videone ngoten niku. Niku pawartos nasional nalika warsa 2009. Warsa pinten? 2009. Sakniki sampun warsa 2012. Berarti pinten warsa kepungkur niku? 11 tahun ingkang kepungkur. Niku wonten lare bocah wadon umuripun 9 tahun. 9 tahun tambah 11 pinten? Berarti bocah niku sakniki yuswanipun pun kalih dosa tahun para jamaah. Bocah umur 9 tahun niku piyambake pun medal saking gua garbanipun ibu kanthi kahanan ingkang cemeng kaya cemani. Terus awake niku kebak wulu riwek-riwek. Pesa riwek-riwek. Riwek-riwek niku napa, Pak? Wulu. Kebak wulu. Nek niku menungsa lho niku. Mila kawastanan bocah kera. Dari Gorontalo. Mengke nek mboten pitados nang tingali videone wonten niku. Lah niku mula bukane pripun bocah kok iso lahir ning alam donya kok kahanane kaya ngono kuwi. Ibuke niku sanjang nalika kula riyen bobot nggih ngetengke bocah niki. Kula niku saben wayah dalu tansah nyuwun woh-wohan kalih bapakne si genduk. Pak, aku njaluk digoleke pelem. Pak, aku njaluk digoleke kates. Salah sewijining dinten garwane kakung niku kondur saking nyambut damel napa niku awak sak awak niku rasane pun kewesel. Mpun nate kesel nggih? Bibar ngetoki wit ten ngalas bar macul ndongkeli watu karang atose kok ngono mulih wengi-wengi mbok wedok njaluk kates njaluk pelem. Akhire sing kakung duka nesu. Kowe iki njaluk woh-wohan ya apa njaluk woh-wohan ora ngerti wayah ora ngerti wong kesel apa kowe iki jane ngetengke anake munyuk ngoten niku. Diunekke ngoten niku. Jabang bayi sing tesih mapan ten wetenge mboke niku diunekke ngoten. Ditungakke elek kalih tiyang sepuhipun. Bareng metu ponang jabang bayi medal cemani riwok riwok. Sing getun sinten kinten kinten? Tiang sepuhipun. Milo para jamak sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu nek ngunekke putra wayah kedah sing ati-ati. Nggih. Semanten ugi awake dhewe nek tumindak dak sia kalih tiang sanes kedah mikir, "Wah, aku nek ngantek sia-sia karo dheweke, dheweke ndonga elek cilaka aku. Donya cilaka akhirat." Niki piwucal pungkasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika nggih, waosan hadis cekap dumugi semanten, mugi-mugi waosan setunggal ayat, waosan setunggal hadis ingkang kita waos wonten kalau dangan dalu niki saged mbeta manfaat utaminipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sekalian lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan nggih. Kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Sampun lebet tereng, Mas, sampun nggih. Bismillah. Ibunya Ain bertanya, apakah anak yang masih bayi belum diakikoi? Ketika dah besar anak tersebut berkurban, apakah kurbannya diterima? Dados wonten lare, ini jabang bayi niku nalika medal dereng diakikoi. Nggih. Lajeng bayi niku nalika sampun dewasa piyambakipun kurban, niku kurbane si bayi niku dipun tampi napa mboten, wangsulanipun dipun tampi. Sebab kurban niku mboten wonten sambung rapetipun kalian akikah. Akikah niku piyambak, kurban niku piyambak, niku sepindah. Ingkang angka kalih akekah niku senes kewajibane bocah. Akekah niku kewajibanipun bapak. Tiang sepuh utaminipun bapak. Sebab bapak niku lengupoyo bugo kelawan wastro anggadai kewajiban maringi nafkah dumateng garwa putranipun. Nggih. Dados kurbanipun dipun tampi mboten dipun tampi insyaallah menawi syarat-syaratipun dipun jangkepi. Sebab nopo akikah piyambak kurban piyambak ingkang ngoko kalih akikah niku kewajibane tiyang sepuh mboten wonten gandeng janengipun kalian bocah. Ewon dene semanten kula nate midhangetaken menate mireng fatwa saking Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, semanten niki saking Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, bocah cilik niku menawi dereng dipun akikahi benjang pareng mboten ngakikahi awake dhewe niku dipun keparengaken. Sebab Nabi anggenipun dawuh, kulu saben-saben mauludin jabang bayi lahir murtahanun bi akikotihi, dheweke iku gumantung tergadai kaya dene barang gadaian bi akikotihi marang akikae. Nggih. Dadi nek bocah niku dereng diakikae niku kaya dene barang gadaian sing dereng dipun tebus. Atus nek dereng ditebus niku rugine napa? Tunanipun menapa? Dipun ngendikake dening Imam Atha Al-Khurasani. Imam Atha Al-Khurasani menika setunggalipun alim ulama wonten generasi tabi'in. Piyambakipun maringi fatwa nek bocah durung diakikahi benjang ten akhirat mboten saged nyaosi syafaat dumateng tiyang sepuhipun kalih. Lah pripun Pak, kula niku ngantos dewasa niku dereng diakikahi gek bapak pun mboten nenten niku pripun? Nggih, ngendikanipun Syekh Masyhur, pinangka bektine awake dhewe dumateng bapak awake dhewe ngakekahi awake dhewe niki. Pak, niki mendo kalih kagem ngakekahi kula supados benjang kula wonten akhirat saged nyaosi syafaat dumateng bapak. Pinangka bektine anak dumateng tiyang sepuh niku dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ada tuntunannya berwudu setelah ziarah kubur utawi takziah? Mboten wonten. Kula piyambak niku anggadai pengalaman saben-saben mantuk saking layat nggih takziah niku diweling kalih bapak, kalih simbok, kalih piyai-piyai sepuh. Le, kowe nek mulih layat kuwi ra kena mlebu omah sak durung. Sak durunge napa? Wisuh. Sebab kowe nek rong wisuh mlebu omah nyandak bocah anakmu mecicil keneng sawan, ngoten niku. Lah niku mboten leres para jamaah. Sebab kula mboten pisan pindho ping 3 ping sekawan ping gangsal ping 6 ping 7 ping 8 ping 9 ping 11 11 12 sak lajengipun kathah. Nek diitung rak kula ndremimil meniren kula. Niki kula pun rada krasa meniren lho niki. Wong sawangsul kula mantuk layat niku mboten wisuh nyandak bocah. Alhamdulillah, mboten mecicil, mboten keneng sawan. Kula niku rak pendamulan kula rak tukang jagal. Nggih. Dadi cekelan kula ten omah niku lading golok kathah nggih. Mila ngatos-atos. Kula niku nate nalika mbok wedok niku nembe mbok bobot nggih. Anak kula mbarek niku bobot 6 sasi para jamaah. Nalika Idul Kurban kados dene padatan. Kula meragat lembu, meragat mendo. Kathah. Mantuk terus kluprut getih nggawa golok mongor-mongor nika diloki kalih tangga. Heh. Ha kok kowe kok wani-wani timen bojomu meteng nek mblehi wedhus, kowe mau mbleh pira? Kula matur 23 budhe kula ngene. Alhamdulillah dumugi semriki saben taun niku kula meragati sang bojo kula niku sasat pendak tahun niku jur metang-metang mawon. Jadi anak kula sepindah ngantos sekawan kacake ming setahun. Mboten niku. Sekawan anak kula niku kacake ming setahun kabeh. Anak siji let 1,5 tahun jedul adine, 1,5 tahun jedul adine niku. Dadi saben kula meragat niku sasat kathah asring bobot niku. Kula mbelai bocah kula alhamdulillah mboten enten sing sesar mboten enten. Normal seger waras alhamdulillah. Nggih. Semanten ugi mantuk saking layat niku mboten enten syariatipun bar layat kudu wisuh, kudu wudu niku mboten enten. Nggih, kejawi niku wonten kejawinipun menawi para jamaah anggenipun layat niku tumut gotong bandosa utawi gotong si mayit. Ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Sapa wonge ngedusi mayit dheweke kudu-kudu enggal adus. Sapa wonge gotong mayit dheweke wudu. Terus nek panjenengan layat mau melu gotong bandosane nggih bibar layat jenengan wudu. Ning wudune niku krana nindakake dawuh Kanjeng Nabi mboten wonten sambung rapetipun kalih keneng sawan niku mboten wonten. Nggih paham niki nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pitakonan salat jengipun. Niki pitakonan saking tebih niki, Pak. Saking lak-lak naga mriku. Saking para pamirsa Aliman TV yang wonten saking Bekasi lan sak piturutipun. Apakah bacaan Al-Fatihah dalam bacaan Jahr dan Sir itu berbeda temponya, lambat dan cepatnya? Maaf di luar tema. Mboten. Nalika kita maos suratul Fatihah salat Jahr upaminipun 30 menit, nalika Sir nggih 30 menit. Nggih, ampun ngendel-ndelke dupe Sir terus anggenipun maos dipun seret-seret mboten pareng. Nggih, saged-saged mengke salate mboten sah, rakaate mboten sah. Ada dasar pengendikanin pendikan iku Nabi, la salata, ora ana salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tumrape wong sing ora maca suratul Fatihah. Maca surat Fatihah ning mboten jangkep sebab anggenipun maca kesusu, diseret-seret, nggih, wonten tetembungan sing dereng kewaca. Dadi surat Fatihah gotang. Nek surat Fatihah gotang, salate mboten dipun tampi dening Allah. Mila senadyan salate niku sir, salat sir niku macane lirih niku lho. Salat napa sing sir niku? Salat zuhur lirih ta nggih? Imam rak mboten maos. Banter. Salat asar semanten ngining nek maghrib, isya, subuh niku salate jahr. Senadyan salate sir nggih maosipun kedah alon-alon tumaknina. Mboten banter-banter, mboten wonten bentenipun. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz badhe taken nalika manungsa sakaratul maut ngucap la ilaha illallah menapa pratandha tiyang punika mlebet swarga? Nggih. Ning wonten syaratipun. Syaraté napa? Anggenipun ngucap la ilaha illallah niku dados tetembungan ingkang pungkasan. Ning nek jenengan ningali enten wong sakaratul maut nggih, ketekan pati, nggih ketekan pati pun sentik-sentik niku maca la ilaha illallah. Bar maca la ilaha illallah dheweke niku matur tetembungan liyane lah niku pun bubrah. Pun boten kanggo. La ilaha illallah. Bar niku terus le pitike jagung ngarepan aja didol ya le. Kuwi nek ditarung menang terus le. terus mati ngoten niku mboten pedah niku anggone maca la ilaha illallah. Dalile pundi? Man qala la man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge tetembungan sing paling pungkasan la ilaha illallah dheweke bakal mlebu swarga. Dalile niku, Pak. Mila nalika kita sami nuntun kalimat la ilaha illallah niku kudu tengen, kudu diawasi iki mayit simbah kita. Aturi maca la ilmbah katuran nirake nggih Mbah. La ilaha alon-alon mawon wong ajeng mati niku sentik-sentik niku sodorungon. Mboten parang digetak-getak nggih. Alon-alon lemah lembut nggih andhap asor ngelembah manah ngoten niku. Mbah katuran maos syahadat. Kula tuntun nggih. La ilaha nek tesih gedawan kok ming mangap-mangap tok nggih sak tambung mawon. La la ilaha ilaha illallah illallah alhamdulillah. Terus jenengan tingali tutuke simbah niki. Nek ejik dreming dremimil ngomong liyane dituntun meleh. Ngoten niku. Kedah dipun amping-ampingi simbah nalika badhe sedo niku. Wonten sing ngamping-ampingi. Wah aku keju wis nunggoni rong jam genti anak-anak liyane, putune liyane ngamping-ampingi. Supados la ilaha illallah niku dados tetembungan ingkang paling pungkasan. Terus janjane sing marake la ilallah dadi tetembungan pungkasan niku mboten mergo kathah linuntun, ning mergo kathah amal salehipun, mergo kiat tauhidipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula tangeh lamun nek menungso niku nalika gesang kathah maksiat, kathah tumindak syirik, ngantos ajeng sedo mboten mertobat kok isa ngucap la ilaha illallah dados tetembungan paling pungkasan nggih tangeh lamun. Wong sing direwangi salat jengkang jengking sedekah kathah men kadang kala tetembungan pungkasane mboten la ilaha illallah nggih mboten. Napa malah sing maksiat mboten nate tindak masjid. Mila mumpung tesih jembar kalangane, tesih padang rembulane, kita sedaya tasih pinaringan panjang yuswa. Nggih, tasih gesang niki dipun manfaataken sak sae-sae nipun ngatah-ngatahken amal soleh. Ngabekti dumateng tiyang sepuh, nek waune mboten basa, nggih basa kalih tiyang sepuh. Karo wong tuane ra basa, karo Pak Camat basa mlipir kaya arep nembung manten. Nggih ngaturaken sekar kudup cempaka mulya nek karo Pak Camat, nek karo mbok, mbok njuk madang mbok. Mbah kirang prayogi niku nggih. Niku senes piwucal agami Islam. Aning pripun nggih Mas kula niku jane pengin basa karo simbok. Aning pun kebacut niku kula pun bacut tuwa niku. Isin kula iki nek basa karo simbok dadi wagu. Dadi kaku. Isin niku wisike setan. Wagu lan kaku niku mung sedina rong dina para jamaah. Nggih. Sedinten kalih dinten wagu lan kaku mboten napa-napa diampet. Eh lah bocahku iki kesurupan apa? Kok tumben temen saiki basa karo mbokne. Kowe kok ngwa-wai adat. Biasane wong nek ngwa-wai adat cepak mati. Mboten ngoten niku. Niku sesasi kalih wulan bar niku pun lumrah. Kula pun mbuktekke. Kikuk niku matur basa kalih simbok niku. Bar sesasi niku dumugi sepriki alhamdulillah mboten kikuk meleh biasa normal. Enjoy gitu. Mboten horor meleh kados dene pungkasan. Kados dene wiwitan nggih. Dugipun diwau Al-Fatihah. Nggih, kalimat syahadat menika pinangka pratandha tiyang menika min ahlil jannah. Dipun sebatakan pitakenan mriki untuk zakat harta. Kebetulan hartanya berupa uang yang di bank syariah. Untuk minimal nisabnya berapa dalam satu tahunnya, terus berapa persen yang dizakatkan. Terus harta yang dipinjamkan apakah termasuk dalam hitungan nisab? Terus sinten mawon yang berhak menerimanya? Pitakene pun kathah, Pak, kaya anu napa skripsi. Wah, gawe rambutan napa-napa. Sepindah nek bondone niku arupa duit niku mengke patokane emas. Nggih. Dadi rego emas niku sak gram pinten sak niki? Pinten nggih, Pak nggih. Dek ngenten ning bibar mipik emas mboten? Pinten? Gangsal atus sak gram nggih. Nggih nisabipun emas niku menawi kula mboten salah imut niku 8 gangsal gram. 85 gram emas. Nggih. Nek rega emas 500.000 nggih 500.000 ping 85 niku ketemune pinten? Nek bondone jenengan niku jumlahipun semonten niku. Niki sepindah Terus bondone jenengan niku pun disimpen dangunipun setahun mboten ate sudo saking nisab. Ateges niku wajib dibayar zakat 2,5% saking total bondo. Ning nek bondone jenengan sing diutangi kancane, diutangi tanggane napa katut diitung mboten. Sebab syaratipun zakat niku istiqrarul milki. Istiqrarul milki niku dadi duweke tenanan 100%. Ning nek bondo sing diutang wong niku rak mboten 100% to nggih. Saged 100% bali mboten niku bondo sing diutang wong niku. Mboten. Wong kadang kala wong utang niku ngemplang nggih mboten. Enten wong utang niku mentale kaya kucing gandhek. Kucing gandhek meong. Omahmu ngendi? Ngerong. Apa ora gatel? Adus. Apa iso nimba nyemplung. Apa ora adem kemul? Apa duwe kemul utang. Nek ditagih ngemplang. Lho niku kucing ngoten niku. Dadi wong-wong sing ra nyaur utang niku kaya dene kucing. Mila bondo utangan niku mboten wajib dizakati sebab dheweke iso wae icul to nggih. Wong ngemplang niku pirang-pirang kok. Naudzubillah min dzalik. Ya mugi-mugi dusur jarah mriki banjar rejo sak kiwa tengenipun mboten wonten tiang-tiang ingkang ngemplang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngoten niku. Terus sinten mawon ingkang anggadhahi hak nampa zakat? Pekir, miskin, ibnu sabil nggih. Wong sing mujahid fisabilillah. Al-gharimin tiang-tiang yang kan gejiret utang. Wong-wong sing utange kathah niku tak ketimplak-timplak mboten saged nyaur. Niku diparingi zakat. Nggo mbok dhe niki zakat nggo nglunasi utange jenengan. Lho niku Islam ngoten niku, Pak. Nek sakniki rak mboten wong sugih mboten do bayar zakate, sing sugih saya sugih, sing melarat saya gedelep ngoten niku. Saya rekoso. Nggih mboten. Sebab napa kaum muslimin mboten bali mboten tunduk patuh dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar Umar bin Khattab dan Hamzah sebelum masuk Islam suka memburu singa? Kula piyambak mboten mangertosi niku. Ah nek singa diburu digoleki napane nggih? Iwak singa niku enak mboten nggih? Kula nggih dereng nate ngrasake. Niki riwayat niki kula dereng mangertos wallahu taala alam biswa pramila kula mboten wantun ngaturaken wangsulan dumateng pitakenan sing niki. Makmum masbuk saat imam rukuk pada sholat duhur, apakah harus mengganti satu rokaat atau dah sempurna rokaatnya? Miturut setunggal riwayat ingkang kawula waos nggih niku riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dipun ngendikaaken man sapa wonge adrakar ruku'a sing iso nindakake ruku' ma'al imami bebarengan karo imam qabla sa'durungi an yarfa'al imamu ra'sah imam niku jenggelek ngangkat sirai faqat adrakar raka'ah dheweke wis dianggep entuk sak rakaat. Liripun ngeten niki imam nggih nembe ruku' Allahu akbar ruku' jenengan mlebet masjid melebet soft terus jenengan takbir terus rukuk niku jenengan saged rukuk saderenge imam jenggelek faqat adrakar rakaah dheweke dianggep entuk sak rakaat. Ananging kula kedah matur bilih para ulama benten pamanggih babagan perkawis menika perangan ulama sanesipun ngendika nek kowe ora iso maca suratul Fatihah ana ing rakaat iku ya ora dianggep entuk sak rokaat. Ada dasar dawuhipun Nabi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ora ana salat tumrape wong sing ora maca surat Al-Fatihah. Ning kula piyambak langkung tentrem langkung ayem nderek pamanggih ingkang sepindah. Pokok sauger iso nindakake rukuk karo imam sadurunge imam jenggelek munggah niku ateges awake dhewe pun dianggep angsal sak rakaat. Ewadene hadise Nabi la salata ora ana salat niku sing dirembuk salat dudu rakaat. Ya niki nek rembukane rakaat to nggih? Rakaat. Nek rakaat nggih dalile sing niku wau. Ning nek salat niku dalile hadis Nabi. Kejawi jenengan sak lebete salat babar blas mboten maca suratul Fatihah nggih mboten sah salatipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Niki pitakenan salat jengi pun sami kali sing wau kula lumpati mawon. Wah, niki wonten pitakenan melih niki radi horor niki, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sing rawuhen mriki kula waosaken nggih. Kula badhe nderek taken menapa dipun keparengaken ngerabekake bocah perawan kalih bocah Joko seduluran bebarengan tahunipun. Sebab piantun jawi kok mboten wantun. Sebabe nopo? Aku lho nggih mboten ngerti sebabe nopo. Sebab kula dereng nate nglampahi mantu. Nek dipek mantu pun nate kula. Sepindah pisan tok. Sementara ya ini ku. Terus nopo pareng ngrabekke anak wedok anak lanang. Sing kula pahami ngeten iki. Enten Pak Bejo kagungan putra kalih, lanang lan wadon. Sing lanang dimantokke taun 2020 sasi sini kasih napa nggih niki nggih? Sapar nggih. Sasi sapar mantu suro sapar mulut mantokke anake sing nomor loro sing wedok. Niku pareng napa mboten? Wangsulanipun pareng miturut syariat agami Islam. Miturut Gusti Allah sing nyipta jagat lan saisine niku dipun keparengaken. Sebab napa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah niku sing nyipta jagat lan saisine kanggo sira. Maknanipun hukum asal sedanten perkawis niku pareng ngantos wonten dalil ingkang ngawisi. Lha kula dereng mangertosi wonten ayat, wonten hadis ngawisi ngrabekke anak setahun bar pindho niku dereng nate wonten hadis lan ayatipun. Ning kok wong Jawa kok mboten wani kendalanipun menapa? Wong Jawa sing pundi tenggen kula kathah do wani. Kendalanipun apa? Nggih, nek babakan kendala ditekoni wong-wong sing mboten wani sebabe napa? Ning kula piyambak nggih, salih sederek kula niku nggih dirabekke setahun dumugi sepriki walhamdulillah rukun. Nggih, anake pun papat, enten sing tiga. Mboten enten napa-napa. Alhamdulillah. Lillah. Dados menika namung mbok menawi piwucalipun tiang-tiang jaman semanten ingkang mboten wonten sandaranipun saking syariat agami Islam nggih mboten pareng dipun anut runtut. Wallahu taala alam bissawab. Apakah mengawali semua kegiatan dengan bismillah dengan niat memperoleh ridho dari Allah atau niat ibadah termasuk bid'ah? Mboten niku wonten dalile kok kullu amrin la yubda bil basmalati fahuwa abtar. Sekabehi perkara becik nggih sing ora diwiwiti bismillah kuwi pedhot saka rahmatipun Allah. Hadis niki para ulama wonten ing ngendikake wonten asal usule kados Imam Ibnu Utsaimin. Para ulama sanesipun ngendika niku hadis ingkang dhaif. Ning syaratipun napa? Niku perkara sing becik. Nek perkara sing mboten becik kok bismillahirrahmanirrahim aku tak ngombe cem-ceman kadal bismillahirrahmanirrahim. Jenengan mendem ngombe ciyu bismillahirrahmanirrahim entuk ganjaran apa dosa? Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu niat ingsun nyopet. Entuk ganjaran mboten. Dosa, Pak. Ning nek perkara-perkara sing becik dipun awiti bismillah menika perkawis ingkang sae. Pramila saking menika para ulama nggih kelebu kitab Al-Jadid. Niki kitab-kitab ulama sanesipun niku kawiwitan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam. Jam pinten Mas Bian? 20 lebih? Oh nggih. Apa niki? Akhir-akhir ini banyak saudara kita yang keranjingan. Keranjingan niku kula nate ningali wonten kamus bau sastra basa Jawa niku maknane kesurupan ya. Keranjingan niku. Keranjingan hobi berlebihan UMP, apa ini UMP? UMP itu apa nggih? Memelihara hewan ikan hias, burung, tanaman hias yang konon harganya jutaan rupiah. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Boleh mubah haram? Nggih nek melampaui batas niku haram. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wong-wong sing seneng abul-abul bondo kanggo tuku barang-barang sing mboten enten paedahe, mboten enten gunane, iku dadi sedulure setan. Tuku tetean nggih. Mboten tetean lah, otokowok mawon. Otokowok niki jenengan tumbas min otokowok digolek lebok nggon pot, iki regane pira? Iki 30 yuta, tabdzir niku, Pak. Jenengan tuku otokowok 30 yuta tanggane keliran ning pojok desa orang ngerti. Nggih. Dosa mboten niku. Dosa, mboten pareng, Pak. Tumbas tanduran kenging ning sing lumrah-lumrah mawon. Tuku iwak nggih kenging, iwak kok regane 250 juta niku iwak napa? Nggih. Niku nek mati njur piye? Apa ora gendeng sing duwe? Nggih mikir iwak niku. Kula niku gadah rencang. Niki kisah nyoto saestu ten jaman sakniki. Kula gadah rencang kanca nggih mitra pitepangan ngoten mawon. Nah, mitra pitepangan niku asmane Mas A ngoten mawon. Nggih ndak nesu nek disebut mriki. Mas A niki rencang kula niku kagungan rencang melih Mas B. Mas B niki kagungan lembu. Gagah pideksa lemu. Lembune niki disade. Nggih. Kamangka mboke pun ngelik, aja tok dol kuwi sapine kuwi. Arep tok nggo apa? Mbok sapine iki arep tak dol pokoke. Arep tak nggo tuku manuk pleci. Pirsa manuk pleci. Manuk pleci niku manuke ming ya kalih jempol kula men gedhe niki lho. Manuk pleci niku. Ning nek manggung niku iso kek nek mboten di stop mboten mandeg. Manuk pleci napa manuk napa kula mboten mengerti. Mboten mangertosi dunia permanukan kula. Pok nggo tuku manuk ngoten mawon. Manuke niku regane padha karo regane sapi. Niku lumrah mboten? Mboten lumrah. Simboke aja tak dol. Nek kowe gelem tak kandhani ora mbok pokoke aku wis seneng karo manuk iki tenan. Nek ora entuk manuk iki kula ora iso turu aku. Sapi lembu disade ditumbaske manuk. Terus Mas A kanca kula niki dolan tenggene Mas B. Mas A niku dolan tenggene Mas B kalih Mas C. Mas C niki ahli manuk, Pak. Nggih ngerti manuk sing apik, sing mboten apik, sing gering, sing ora, sing waras ngerti. Mantuk king nggone Mas B niku Mas C kandha kalih Mas A sing kanca kula. Mas, manuke kaya mau lara. Insyaallah pitung dina ora nganti tekan pitung dina mati manuke kan. Bar telung dina niku manuke mati para jamaah. Mongko niku le tuku nganggo adol sapi. Manuke mati let sesasi mbokne grantes mikir manuk melu mati mbokne. Cobi. Niku kinten-kinten tu minta ngoten niku dosa napa mboten niku? Dosa para jamaah. Nek jenengan nggadahi pekareman sing mboten lumrah melampaui batas niku enggal-enggal ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pengayoman dumateng Allah saking gangguane setan sing tansah menehi wewisik ala. Nek mboten ta'awud, wah, entuk manuk siji tuku manuk loro, tuku manuk telu terus. Ning nek manuke normal nggih, nek manuk pleci nggih regane 100.000, 200 niku nggih tesih lumrah nek. Manuk pleci kok 100 juta niku pun mboten. Niku mboten sae, nggih haram hukumipun. Kelebu tumindak napa? Ya takdir sia-sia ingkang dipun awisi dening syariat Allah Subhanahu wa taala. Pundi melihat ini. Bagaimana cara saya menyampaikan ke ayah saya yang jarang kumpul bersama keluarga lah? Menyampaikan apa ini? Menyampaikan jaluk rabi apa? Menyampaikan kiriman duit apa-apa? Ini pitakinan ini pun kirang jangkep. Ini. Bagaimana cara saya menyampaikan ke ayah saya yang jarang kumpul? Ini ditelepon, waktu mawon, Pak. Ditelepon, ini. Video call, ini. Kondur, matur, ganti saya, ajeng sing diaturke niku napa, Pak? Nek kula nyuwun rabi napa, Pak? Kula nyuwun napa dipun aturke kanthi sae. Wallahu taala alam. Belakangan ini banyak kedai kopi yang sangat relevan untuk remaja, namun di sana menyajikan salah satu menu rum mengandung alkohol. Yang saya tanyakan bagaimana hukum makan atau minum di kedai kopi itu? Nggih, saene dipun singkiri kedai kopi ngoten niku. Niki gek kecipratan rum wedange jenengan malah dadi horor to. Dipun singkiri mawon ning kula mboten wantun matur haram nggih, mboten wantun kula. Sebab nek niki sing jenengan tumbas ning pecel kali kopi biasa mboten enten rum nggih hukum aslinipun halal. Ananging umat Islam nika kedah nebi perkawis-perkawis ingkang syubhat. Atau jenengan dadi kiai nggih senajan ming pesen bakmi karo wedang teh ning ten warung dem-deman ten mriku wonten ciyu ten mriku wonten congyang wonten topi miring wonten cem-ceman kadal ten mriku jamake jenengan lho kae kiyaine kok ndekem ning kono ning warung ciyu iki piye iki senadyan jenengan mboten ngunjuk ciyu ning niku sampun ndadosaken tiang-tiang niku suudzon Semantan iki panjenengan pengudine ilmu wong ngaji kok tengu-tengue ning bakul ciyu niku ora kira pati jos nggih mboten. Wong ngaji yo tengu-tengue yo ning masjid, upama ten warung nggih warung-warung sing mboten sadeyan barang-barang haram. Ning nek sing jenengan tumbas bakmi nggih bakmi niku halal mboten haram. Ming kirang trep mawon kirang pantes nggih. Kirang pantes tinulodo, kirang pantes sinudarsono. Ah ngoten nggih, Pak. Sinudarsono. Di daerah saya ada himbauan dari MUI untuk melakukan kunut nazilah dalam setiap fardu, khususnya sholat maghrib, isya lan subuh selama pandemi gelombang kedua ini. Apakah Nabi pernah ajarkan mengenai kunut nazilah dalam situasi seperti ini? Jazakumullah. Sigit saking Tangerang, Jakarta. Sampun kathah fatwanipun para ulama antepsipun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Bilih dipun keparengaken nindakaken kunut nazilah nalika pagebluk Mayangkara kados dene dinten-dinten sak menika niki sampun 7 wulan langkung niki. Mila kula piyambak dereng wantun miwiti pengaosan niku sebab nggih cacahipun tiyang ingkang kenging wabah virus corona niku saya dinten mriki niku saya kathah nggih mboten. Saya kathah. Nggih mila kula piyambak pengaosanipun tasih online mawon niki siaran ngeten niki para jamaah. Nggih kejawi benjang niku nggih mergo wonten dusun nggih. Insyaallah mangke jaga jarak, ngagem masker lan sak piturutipun mugi-mugi mangke Allah ganjar kawilujengan, kasarasan, kalancaran nggih. Mboten wonten rubeda setunggal menapa. Ewan dene kunut nazilah niki para ulama benten pamanggih pindah ngendikaken mboten pareng para ulama sanesipun ngeparengaken dalilipun napa kias. Nggih dalil niku rak wonten Al-Qur'an, wonten napa niki? Napa nggih? Al-Qur'an, ijma', Al-Qur'an hadis, ijma' lan qiyas. Lah para ulama ingkang ngeparengaken menika ada dasar qiyas. Nggih saben-saben kahanan ingkang bebayani, ingkang genting nggih gawat kepati-pati menika dipun syariataken nindakaken kunut nazilah. Nek wonten ingkang nindakaken jenengan mboten wah menurut miturut aku ya ora bener kunut nazilah nggih pun cekap kagem awake dhewe. Ajeng ngeten sing nindakake monggo. Sing nindakake nggih ora sah moyoki sing ra wis cethokane fatwa MUI kok kuwi ora gelem nindakake. Sebab piyambake pun anggadai kapitadosan sanes ada dasar dalil ugi. Nggih mila mboten sah mboten perlu gontok-gontokan iki cempene muni melih nggih. Pun ngelilir saja ini. Pitakenan ingkang pungkasan. Mbok menawi mekaten lan semanten nggih menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dengan dalu punika mugi-mugi saged beta manfaat barokah rahmat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah ingkang lenggah wonten mriki lan sedanten jamaah ingkang mirsani siaran dalu niki. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.